Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masih pada pembahasan seputar al-wakalah, perwakilan. Kita masuk pada permasalahan yang kedua. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Al-Mas'alatu Thaniyatu Syurutuha Wal-Ahkamul Muta'alliqatu Biha. Permasalahan kedua yang membahas tentang syarat-syarat sahnya al-wakalah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan perwakilan atau al-wakalah. Awalan, yang pertama, yushtaratu fi kullin minal wakili wal muwakili an yakuna jaizan at-tasarruf baligan aqilan rasyida. Dipersyaratkan untuk sahnya akad perwakilan, agar masing-masing dari wakil dan yang menyerahkan perwakilan tersebut adalah orang-orang yang boleh bisa melakukan transaksi secara sah. Yaitu dengan baligan, orang itu sudah mencapai usia baligh. Sering kita lewati tentang ciri-ciri seseorang itu dikatakan baligh. Kalau pria itu ada 3 dan wanita ada 5 ciri-cirinya. Untuk pria, salah satu dari 3 ciri-ciri tersebut adalah genap usia 15 tahun. Kalau dia sudah mencapai usia 15 tahun, maka itu merupakan satu di antara tanda bahwa dia telah baligh. Atau kalau tidak, belum genap usia 15 tahun, namun dia sudah mengalami ihtilam, mimpi basah. Yara fil manam annahu yujami'. Mimpi seakan dia melakukan hubungan suami istri dalam mimpinya. Ini juga tanda bahwa orang tersebut telah ihtilam, telah baligh. Walau mungkin masih usia 13 tahun, 14 tahun jika dijumpai. Atau ihtilam belum. Usia 15 tahun juga belum sampai. Namun, yanbut haula farjihi sya'arat. Telah tumbuh bulu-bulu atau rambut di sekitar kemaluannya. Masih usia 13 tahun, namun sudah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya. Maka dia dikatakan baligh, pria ini telah baligh loh, tapi belum genap usia 15 tahun. Iya, karena ciri-ciri baligh bagi pria itu tidak hanya satu, namun ada 3. Mana saja yang lebih dulu muncul, yang lebih dulu dialami oleh pria yang beranjak dewasa, maka dia dikatakan baligh. Ihtilam, demikian pula genap usia 15 tahun atau tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluannya. Bagaimana dengan wanita? 3 hal tadi juga berlaku bagi wanita. 3 hal tersebut yang ada pada pria juga berlaku bagi wanita, dan ada 2 tambahan. Tambahan yang pertama, al-hayd. Dia telah mengalami hayd, maka dia dikatakan imra'ah balighah, wanita yang telah balighah. Atau yang kedua, tambahan yang kedua, dan ini sekaligus yang ke-5, yang ke-4-nya tadi hayd. Sekarang yang ke-5, al-hamil. Dia telah bisa mengandung. Sebagian ulama menyatakan al-wiladah, melahirkan. Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau merajihkan al-hamil. Kalau wanita itu telah bisa mengandung walau di usia masih belasan tahun, belum genap 15 tahun, 13 tahun sudah mengandung, berarti dia sudah baligh. Kita kembali kepada pembahasan ini. Seseorang dia bisa menjadi wakil atau menjadi pemberi amanah, orang yang memberikan perwakilan, manakala dia atau masing-masing dari keduanya telah baligh. Akilan, masih pada poin yang pertama ini, dia sehat akalnya. Akil artinya sehat akalnya, waras. Bukan gila atau syibhu majnun, depresi. Kalau gila jelas kita tahu, atau seseorang mendapatkan sebuah masalah berat baginya kemudian sampai depresi, stres, sudah enggak sehat lagi akalnya. Yang seperti ini enggak boleh. Tidak boleh dia menjadi wakil, tidak boleh pula dia mewakilkan sesuatu yang ada padanya kepada orang lain. Rasyidah, dan yang ketiga rasyid. Tiga hal ini sering kita jumpai dalam istilah-istilah muamalah atau terjadinya akad transaksi. Dia harus sehat akalnya, harus baligh, dan rasyid. Rasyid ini orang itu tahu mana yang berbahaya pada harta bendanya dan mana yang bisa menyelamatkan harta bendanya. Dia tidak sembarangan mengeluarkan harta. Kalau seandainya seperti ini akan merusak hartanya, dia akan menjaga diri. Misal, anak kecil kita kasih uang 1 juta, dia gak tahu. Apa manfaat uang dari 1 juta ini gak tahu dia. Selagi dia masih bisa asik beli, memborong, memiliki sesuatu dengan uang tadi, akan dia hamburkan saat itu juga. Kasih uang 1 juta, ini kamu mau beli apa aja dengan ini. Begitu dia punya uang, jumlah lembarannya banyak, senang dia. Beli ini, bisa. Coba beli yang itu lagi, bisa. Beli yang ini, semua dibeli, bisa, diborong semuanya. Ini ghairur rasyid. Orang ini bukan seorang yang rasyid. Tetapi ketika dia tahu, oh ini uang saya, walaupun banyak jumlahnya, tidak lantas dihambur-hamburkan. Mana yang butuh, itu yang saya beli. Mana yang menjadi kebutuhan pokok atau sesuatu yang menjadi hajah, kebutuhan penunjang. Baru dia mengeluarkan hartanya untuk membeli. Nah, tiga syarat, tiga hal ini harus ada pada seorang wakil atau yang menyerahkan perwakilan. Sanian, yang kedua, syarat yang kedua, tasihul wakalatu fi kulli ma tadkhuluhun niyabatu kalbai'i wasyirai wasairil uqudi wal fusukhi kattalaki wal khala' وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات كإخراج الزكاة والكفارة والنذر والحج ونحو ذلك. Perwakilan itu sah dalam hal-hal yang diperbolehkan di sana untuk dilakukan oleh penggantinya. Karena di sana ada hal-hal yang enggak mungkin bisa diwakilkan. Harus dijalani sendiri. Baik dalam masalah muamalah ataupun dalam masalah ibadat. Harus dilakukan oleh yang menjalaninya. Enggak bisa diwakilkan. Nah, kalau seperti ini diwakilkan enggak sah. Apa contohnya? Dalam masalah ibadah, misal yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Si fulan yang berwudu, kita yang suci. Hadas yang ada pada kita yang hilang. Sudah saya wakilkan kamu yang berwudu ya. Nanti yang suci saya. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Sudah kamu yang sholat, sholat fardu 5 waktu, kamu yang sholat, saya wakilkan kewajiban sholat saya kepadamu, nanti yang dapat pahala saya. Yang terangkat dari kewajiban untuk mengerjakan sholat fardu 5 waktu, punya saya. Enggak bisa juga yang seperti ini. Hal-hal yang diperbolehkan, seperti misal dalam masalah ibadah, mengeluarkan zakat, boleh. Kita wakilkan kepada orang yang ada di tempat kita, tolong keluarkan zakat untuk saya dan keluarga. Kebetulan saya sedang safar ke luar negeri. Tiba waktu mengeluarkan zakatul fitr atau zakatul mal, kita telepon wakil kita. Boleh yang seperti ini. Atau haji. Kita ada uang, sudah mendaftar haji, tiba waktu berangkat, fisik kita enggak mampu. Kita wakilkan, cari badal hajj. Orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji dari keluarga kita siapa? Oh si fulan, sudah kamu berangkat sekarang, melaksanakan ibadah haji mewakili saya. Boleh yang seperti ini. Sehingga perwakilan ini sah, boleh dalam hal-hal yang memang hal tersebut bisa diwakilkan. Kalbai'i, seperti misal al-bai' wasyira, melakukan transaksi jual beli. Seorang punya sebuah perusahaan, tidak mungkin dia menjalankan sendiri usaha tersebut. Ada karyawan di bidang masing-masing. Yang ini khusus bagian belanja, yang ini khusus bagian menjaga gudang barang-barang yang ada di sana, mencatatnya. Yang ini khusus bagian penjualan. Yang ini khusus menerima barang masuk dan mencatatnya. Dia butuh karyawan. Itu semua adalah wakil dia. Ketika yang bagian belanja harus menjalankan tugasnya, berarti dia mewakili sang pemilik perusahaan tadi untuk melakukan transaksi. Demikian pula bagian penjualan, bagian marketingnya. Itu bukan milik dia, dia hanya karyawan. Pada saat dia melakukan transaksi jual beli, penjualan, berarti dia mewakili sang pemilik perusahaan tadi untuk melakukan transaksi penjualan. Wahakada, demikian seterusnya. Wasairil uqud, demikian pula semua bentuk transaksi. Akad, akad pernikahan, bisa enggak diwakilkan? Bisa. Diwakilkan si fulan ini yang melafadzkan ijab qabul, tetapi bukan untuk dirinya, melainkan untuk orang yang dia wakilkan. Atau seorang menikahkan wanita yang itu bukan anak kandungnya, bukan pula keponakan dari saudaranya, tetapi ternyata diwakilkan kepada dia. Boleh. Wal fusukhi, demikian pula akad yang itu merupakan perpisahan, seperti at-talaq, perceraian, al-khulu'. Demikian pula terjadinya khulu', wanita yang menggugat cerai suaminya dengan mengembalikan mahar. Ini boleh diwakilkan, bukan atau tidak harus sang suami melakukan, melafadzkan cerai. Boleh suami mewakilkan. Saya wakilkan kepadamu ya fulan untuk menceraikan istriku si fulanah. Kemudian wakilnya tadi melafadzkan lafadz cerai, sah, boleh. Wa kadzalika tasihu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabatu minal ibadat. Demikian pula perwakilan ini sah dalam hal-hal yang boleh dilakukan perwakilan dalam masalah peribadatan. Seperti yang kita sebutkan tadi, ibadah-ibadah yang diperbolehkan untuk diwakilkan bisa dengan perwakilan ini. Ka ikhrajiz zakati, seperti mengeluarkan zakat, wal kafarah, demikian pula kafarah, kafaratul yamin atau kafaratul nadar, boleh. Wan nadar, demikian pula nadar, wal hajj, demikian pula haji, wa nahwi dzalik, dan contoh-contoh yang lain. Salisan, yang ketiga, la tashihu al wakalatu fi ma la tadkhuluhu an-niyabatu min huquqillahi ta'ala kat-taharati was-shalah. Tidak sah perwakilan itu dalam perkara-perkara yang memang tidak boleh digantikan, yang itu merupakan hak Allah Azza wa Jal yang harus ditunaikan oleh setiap hamba. Contohnya, kattaharah, bersuci. Orang sholat tanpa bersuci enggak sah sholatnya. La yakbalullahu sholatan bighairu tahur. Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Maka dia harus bersuci. Ketika dia bersuci, harus dirinya sendiri yang menjalankannya. Itu merupakan hak Allah Azza wa Jal yang harus dia tunaikan. Enggak boleh diwakilkan. Wassalah, demikian pula mengerjakan salat, salat fardu 5 waktu. Maka itu harus ditunaikan oleh masing-masing individu kaum muslimin, tidak bisa diwakilkan. Rabi'an, yang keempat, yamlikul wakilu minat tasarrufi ma yaqtadhihi idznul muwakkil aw ma ta'arafa 'alayhi an-nas bi syaratin alla yatarattaba 'ala hadzal idzni dararun bil muwakkil. seorang wakil itu dia memiliki hak, yamliku, memiliki hak minat tasarrufi, untuk melakukan transaksi, melakukan sebuah pekerjaan. Ma yaktadhihi idnul muwakil, yang itu merupakan konsekuensi dari izin orang yang memberikan perwakilan. Gimana contohnya? Contoh, ada seseorang memberikan perwakilan. Afwan, antum mau ke Prabu Mulih? Iya. Sudah ana titip, tolong belikan barang-barang ini. Ya sudah, diterima tadi. Akad al-wakalah. Berangkatlah sang wakil ini. Maka boleh bagi sang wakil untuk melakukan hal-hal yang kalau seandainya itu dilakukan oleh orang yang mewakilkan kepadanya dalam membeli barang-barang tersebut. Misal tawar-menawar. Karena kalau orang tadi yang mewakilkan dia berangkat jual beli, ingin membeli barang-barang, tentu dia akan menawar. Beli barang ini, oh mahal sekali, tawar. Boleh bagi sang wakil menawar. Walau tidak ada izin dan persyaratan di awal. Nanti kalau kamu beli mahal, tolong tawar ya. Enggak ada permintaan seperti ini. Tetapi itu sudah urfnya demikian. Maka boleh. Tayyib. Atau memilih barang. Umumnya orang kalau beli itu pilih yang bagus. Maka sang wakil ini, saya cuma diperintahkan, saya cuma dapat izin untuk membeli saja. Sudahlah saya beli. Mau harganya mahal, tetap dibeli tanpa ditawar. Terus barangnya jelek, yang penting kan cuma saya disuruh beli barang ini. Ada benda ini, ada, sudah, tolong satu. Padahal dia bisa memilih. Memilih yang baik, yang bagus barangnya. Tapi enggak. Dia beli begitu saja. Dengan alasan tadi, enggak dapat persyaratan untuk milih yang bagus. Saya cuma disuruh untuk beli ini dan ini. Maka seorang wakil, dia boleh melakukan tindakan tasarruf sebagaimana kalau itu yang memberikan perwakilan kepada dia yang belanja sendiri atau melakukan hal-hal yang lain. Au ma ta'arafa 'alaihi an-nas, atau yang ma'ruf, yang umum berlaku di tengah-tengah manusia. Suruh diwakilkan untuk menjaga toko. Tolong kamu jaga toko saya. Layani orang-orang yang membeli. Sudah. Kemudian diberitahu barang itu harganya masing-masing. Ini harganya sekian, sekian, sekian, sekian. Atau dia memiliki catatan tersendiri. Sudah. Yang memberikan perwakilan tidak mensyaratkan. Enggak boleh sama sekali turun dari harga ini. Walau Rp500. Enggak disebutkan seperti ini. Nah, ketika terjadi transaksi jual-beli, datang pembeli, sang wakil ini melakukan transaksi. Pembeli menawar, bisa enggak nih kurang 2.000? Tolonglah di misal total belanja 500 2.000. Genapin 500 bisa enggak? Bolehkah bagi sang wakil untuk melakukan dan mengambil tindakan pengurangan tersebut? Kalau ma'rufnya di tengah-tengah manusia melakukan transaksi jual beli yang seperti ini, sudah enggak masalah, demi untuk mencari pelanggan, tidak pula menjatuhkan dan merugikan, maka boleh bagi sang wakil. Bisa enggak nih genapkan aja 500.000? Oh, boleh. Sudah bayar 500. Ketika dia melaporkan kepada yang memberikan perwakilan kepadanya, tadi terjadi transaksi demikian dan ini saya korting untuk pelanggan. Yang seperti ini diperbolehkan. Bisyaratin, itu dengan syarat alla yatarattaba ala hadzal idzni dararun bil muwakkil, dengan syarat tindakan yang dia lakukan yang belum mendapatkan izin dari sang muwakkil. Ada istilah wakil, ada muwakkil, ini kita faham insyaallah. Wakil itu yang menerima perwakilan. Kalau al-muwakkil yang memberikan perwakilan. Tindakan yang dilakukan oleh wakil tadi dengan syarat tidak memberikan dharar, bahaya, kerugian bagi sang mewakil. Dia belanja 470.000. Sudah digenapin 400 bisa enggak? Yaudah enggak apa-apalah. Mana gampangnya aja untuk antum. Bayar 400.000. 70.000 Bahkan itu sebahagian dari modalnya. Begitu sang pemilik toko tadi pulang, ini tadi ada transaksi orang jual, orang beli, total belanja 470 ribu, dia minta digenapkan 400, ya sudah saya genapkan 400. 70 ribunya mana? Diikhlaskan. Seakan dia yang memiliki toko tadi atau barang-barang tersebut. Ini maya juz yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Walaupun umumnya penjual itu memberikan kortingan, tetapi tidaklah separah ini. Ini memberikan dharar bagi muwakil, maka tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Masih ada beberapa hukum dan syarat terkait dengan masalah perwakilan ini. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم.